بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, teman-teman yang dirahmati Allah, dengan nikmatnya kembali kita berkumpul bersilaturahim. Salah satu kewajiban kita yaitu menuntut ilmu agama. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan apa yang jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan, Ustaz Zulkifli. Kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar, sekarang tentang nisab barang dagangan, zakat, nisab zakat barang dagangan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslud وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به ويخرج من ذلك ربع العشر. Jadi kata Syekh Abi Syuja, faslun, fasal, watuqawwamu, dan dihitung. Urudut tijarati, dihitung untuk dibayar zakatnya. Urudut tijarati, barang dagangan, inda akhiril hauli, ketika akhir haul, bimashturiyat bihi, dengan apapun dia dibeli. Dengan bimashturiyat bihi itu maksudnya ketika akhir haul yang ada duit, ya hitung duit. Kalau akhir haul yang ada barang dagangan, ya barang dagangan yang dihitung. Gitu. Bimashturiyat bihi. Jadi kan ketika orang jualan, katakanlah mulainya tanggal 8 bulan Syaban gitu. Nanti bulan Syaban, 8 bulan Syaban tahun depan, pas ketika nyampe hari itu yang ada tuh duit apa barang dagangan. Ya itu dihitung tuh. Kalau ya duit ya hitung, kalau ya barang dagangan dihitung nilainya. Bimashturiyat bihi wa yukhruju min dzalika rub'ul usyri, dan dibayarkan min dzalika, dari apa yang ada itu. Ya, kalau sampai nisab gitu ya, rub'ul usyur 2,5%. Jadi kan sama sebagaimana kita sudah singgung bahwa zakat barang dagangan itu syaratnya tentu ada 5 syarat utama sebagaimana zakat pada umumnya, yaitu Islam, kemudian al-hurriyah, Islam merdeka, al-milkuta, milik sempurna, haul, dan nisab. Kemudian tambah lagi kalau barang dagangan itu, pertama yasiru mala tijarah, dia bisa jadi uang yang hasil jual beli, maksudnya barang itu boleh diperjualbelikan. Kemudian barang itu memang diniatkan untuk jual beli ketika memilikinya. Yang ketiga, barang itu didapatkan hasil muawadhah, tukar menukar, bukan dari hibah, bukan dari irs, bukan dari warisan, dan seterusnya. Kata Imam Taqiyuddin, alisni qad alimta anna nisaba wal hawla mu'tabirani fi zakati tijarati. Qad alimta, kau telah mengetahui, anna nisaba, bahwasanya nisab, wal hawla, dan hawl, mu'tabirani itu dihitung, fi zakati tijarati, dalam zakat perdagangan, zakat barang dagangan maksudnya. Itu jadi standar. Wa hadha la khilaf, dan ini adanya nisab dan haul tidak ada perbedaan di antara ulama. Khilafa fi ishtiratihi, tidak ada perdebatan dalam syarat tentang haul dan nisab, li'umumil akhbar, karena ada hadis, karena umum hadisnya, walaupun kemarin kita singgung ya bahwa hadis itu ada diperdebatkan, hadis haul itu diperdebatkan oleh sebagian ulama termasuk Al-Zahiri. Dan kalau ini kan kifayatul akhir nih ngikut benar ke Raudhatul Thalibin. Raudhatul Thalibin Imam An-Nawawi itu kan beliau menyebut dalam Muqaddimah Al-Majmu' atau Muqaddimah Syarah Muslim, saya lupa, bahwa qaulnya Ibn Hazm Al-Andalusi Al-Zahiri, qaulnya Al-Zahiri itu kan tidak termasuk bagian daripada qaul yang mu'tabar. Artinya kalau empat mazhab bilang A, Mas Syafi'i bilang A, Maliki bilang A, Hanafi bilang A, Hambali bilang A, tapi kemudian Zahiri bilangnya B begitu, maka itu udah cukup dikatakan sebagai ittifaq, ijma' A begitu. Karena qaulnya Zahiri itu ghair mu'tabar. La yu'addu min al-aqwal al-mu'tabar al-marja' ilayhi, kan. Makanya dikatakan sebagai ijma'. Makanya ini la khilaf, tidak ada perdebatan antara empat mazhab. Lebih-lebih lagi kalau Syafi'i tidak ada perdebatan. Li'umum al-akhbar. Lakin fi waqtil i'tibari fil hauli, akan tetapi waktu yang menjadi standar haul, khilafun, itu terjadi perdebatan. As-sahihu annal i'tibar, yang sahih bahwa yang jadi standar atau patokan itu bi akhiril haul, di akhir haulnya. Li'anna al-wujuba yata'allaqu bil qimati la bil 'aini. Kenapa jadi akhir haul? Kenapa enggak seluruh haul itu jadi standar dalam zakat barang dagangan? Jawabannya li'anna al-wujuba, karena kewajiban bayar zakat barang dagangan. Sawat itu dekat banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li'anna al-wujuba yata'allaku bil-kimati la bil-aini, karena kewajiban zakat barang dagangan ya ta'allaqu bil qimah, itu berkaitan dengan nilainya. Maksudnya kalau dia tukang komputer, kalau dia tukang kulkas, tukang barang elektronik, bayar zakatnya enggak pakai AC. Bayar zakatnya tuh pakai nilainya begitu. Diuangkan maksudnya begitu, bil qimah begitu. Jadi kalau mau pakai bayar AC juga enggak apa-apa, cuman nilainya, AC-nya harus sesuai dengan nilai wajib zakatnya begitu. Jadi kewajiban kan beda ya, kalau kambing bayar kambing, kalau sapi bayar sapi, kalau unta bayar kambing, kalau emas bayar emas, kalau hubub biji-bijian bayar biji-bijian. Tapi kalau barang dagangan enggak. Jadi yang dibayar tuh qimah, kewajibannya tuh nilainya. La bil aini, tidak dengan ainnya. Jadi dari lima zakat itu satu ini nih zakat yang wajibnya itu qimah nilainya gitu. Kalau ahnaf kan semuanya boleh dikimah, boleh ditakwim. Kalau ini cuma ini doang nih barang dagangan yang pakai qimah nilai. Wa taqwimil urudu, dan menilai sebarang dagangan fi kulli lahdhu, di setiap waktu yasyuk. Jadi mulai dagang tanggal 8 bulan Syaban. Dari 8 bulan Syaban kita itu dihitung nilainya berapa. Ini kan susah tuh. Wa taqwimul urudi fi kulli lahdhatin yashuq, menilai apa istilah? Iya, nakar barang dagangan tuh nilainya berapa tiap waktu tuh susah. Wa yahuju, dan itu yahuju membutuhkan, iftaqara ila. Yahuju ila mudawamatil aswaq wa muraqabati dhalik. Dan itu membutuhkan yahuju ila mudawamah, mudawamatil aswaq. Butuh terus, apa istilahnya, mudawamah itu terus-terusan dalam pasar. Jadi kita enggak boleh sehari per, jadi harus ngikutin tuh harga pasar setiap hari. Wa muraqabatu dzalika, dan kita harus memantau itu setiap hari. Maka itu jadi susah kan begitu. Fa'tu biro waktul wujubi, maka dijadikan standar waktul wujub, waktu wajib zakat bayar barang dagangan, huwa akhiril hauli, yaitu akhir haulnya. Itu qaul, itu pendapat Syafi'i yang mu'tabar, yang muftabihi itu. Jadi akhir haulnya. Jadi barang dagangan dia pertama cuman harganya 2 juta. Tapi kan nanti berkembang dari 2 juta dia punya duit, dia beli stok lagi, dia beli stok lagi, dia beli stok lagi, sampai akhirnya pas akhir haul, nah berapa tuh nilainya? nilainya sudah sampai 70 juta misalnya, money shop, bayar zakatnya, wajib bayar zakatnya. Jadi yang jadi standar itu akhir haulnya, bukan awal haul. Waqila, dan dikatakan yu'tabaru bi jami'ah, dan dalam mazhab Syafi'i tidak ada bedanya tukang dagang yang nungguin musiman atau yang mudir. Kalau bahasanya kan mudir, bahasa mudir tuh ya tukang dagang kita kebanyakan, tukang sayuran tuh kan mudir. Maksudnya laku, beli lagi, laku, stok lagi, laku, stok lagi. Ada kan tukang dagang yang muhtakir, dalam muhtakir tuh bahasanya nimbun, tukang nimbun. Cuma maksudnya tuh dagang musiman. Jadi dagangnya tuh pas lagi musim haji doang misalnya, dagang apa namanya, dagang kambing tuh misalnya. Tapi kan kambingnya udah ada dari dulu. Kambingnya udah ada. Nah, dalam mazhab Syafi'i tidak ada bedanya gitu. Nanti dijelasin kalau barang dagangannya adalah barang yang memang wajib dizakati. Kambing, emas perak, sapi, unta. Jadi ada beda kalau barang dagangan zakat, barang yang didagangan itu yang wajib zakat sama barang yang enggak wajib zakat. Kalau dalam mazhab Imam siapa? Mazhab Imam Malik yang membedakan antara mudir dengan muhtakir. Mudir dengan muhtakir itu ada beda, saya lupa. Wakila, dan dikatakan juga yu'tabar bi jami'i, yang namanya nilai nisab itu harus ada bi jami'ihi, di sepanjang haul. Jadi kalau mulai dagang, nilai dagangan, nilai barang dagang 22 juta belum tuh, sampai nilai barang dagangannya 70-80 juta baru kemudian, 80 juta kan nisab ya, nisab zakat emas, baru kemudian dia bayar. Nah, dia mulai haulnya gitu. Sampai akhir haul terus begitu. Artinya kalau di tengah-tengah haul dia berhenti, berhenti dalam arti nilai barang dagangannya kurang, ya udah enggak ada kewajiban zakat. Tapi itu mendapat yang qila. Lemah bi yu'tabar bi jami'. Wa qila bi turafaihi, dikatakan juga taraf dua. Jadi awalnya nisab, akhirnya juga nisab. Jadi awal haul tanggal 8 harus nyampe nisab, nanti di akhir haul juga. Jadi yang dihitung awal sama depan. Awal sama depan. Depan sama akhir gitu. Ini juga susah, akhirnya banyak orang yang enggak kena kewajiban zakat barang dagangan. Fa'ala sahih. Maka kalau kita pakai pendapat yang sahih bahwa yang dijadikan standar itu adalah akhir haul, in kana mal tijarati ishtarahu bidarahim aw dinanir wa kana naqdu nisaban in kana mal tijarah, kalau barang dagangannya ishtarahu dia beli bidarahim dengan dirham atau dinar wa kana naqdu nisaban, dan ini ngomongin akhir haul ya, bukan lagi ngomongin sepanjang, ini lagi ngomongin akhir haul. Nanti soalnya nanti ada bedanya nih soal ini, lagi ngomongin akhir haulnya. Nanti mulai haulnya ada lagi nih. Jadi jangan keliru. Jadi in kana malu tijarati ishtarahu bidarahim aw dananir, kalau di akhir haul dia masih sempat beli barang dagangan bidarahim dengan dirham aw dananir atau dinar, emas atau perak, wa kana naqdu nisaban, dan dinar nih, nak yang dimaksud naqd ini dinar sama dirham ya, emas perak. Bukan uang kertas. Bukan. Jadi maksudnya ini dinar apa dirham. Wa kana naqdu nisaban, dan dinar atau dirham yang dibeli buat barang dagang itu nisaban, udah sampai nisab, quwima bihi, maka dihitung pakai itu. Maksudnya dihitung pakai itu, pakai dinar apa dirham. Artinya kalau tadi di akhir haul dia masih sempat beli barang dagangan pakai dinar, itu pakai dinar. Beli berapa nih? Beli 30 dinar. Wah, zakat, karena nisab zakat dinar kan 20 dinar kan gitu. Tapi kalau dia belinya pakai dirham, gitu. Dirham 200 dirham. 200 dirham kalau kurang daripada dinar, kurang daripada 200 dirham enggak gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu maksudnya kan wa kana naqdu nisaban, dan dirham atau dinarnya itu sampai pada nisab quwima bihi, maka dihitung pakai itu. Entah itu dihitung pakai dinar, entah itu dihitung pakai dirham gitu. Bukan barang dagangannya, karena kan nilainya gitu. Artinya di akhir dari tanggal 8 Syaban dia jualan terus, sekarang tanggal 8 Syaban yang udah wajib zakat. ada nilai uang yang dia punya, entah itu dinar atau dirham. Katakanlah dia punya dirham. Dirhamnya 300 dirham gitu. Dia beli itu, masih sempat tuh di akhir haul dia masih sempat untuk 300 dirham. Ya maka dinilainya dihitungnya makai 300 dirham itu, sampai zakat gitu. Tapi kalau cuman punya 100 dirham kan enggak nyampe, kan nisabnya 200 dirham. Kuwi mah bihi dinilai dihitung makai dengan nilai yang dia beli tadi barang dagangannya. Di akhir haul tuh ada barang dagang, kemarin belinya makai apa nih? Kemarin belinya makai dinar, kemarin belinya makai dirham, dihitunglah makai itu. Nah, sekarang kita makai rupiah. Yang nilai ini sobnya kemarin dibahas apa ya, waktu zakat Mas Perang nggak disinggung ya, tapi zakat uang kertas kita tuh nisabnya pakai nilai emas 85 gram gitu. Kalau makin perak kan murah banget, perak tuh 653 gram itu harganya cuma 7-8 juta gitu. Tapi kan umumnya uang kertas yang kita pakai itu makin nisabnya zakat emas. Moro'atan lidorori al-musyarakah. Sharing listnya dapat. Itu artinya gak ngeberatin si kaya, juga tidak menzalimi si miskin. Gitu. Jadi makai nilai 85 juta kita sekarang. Ya karena kan kita beli barang dagang gak makai emas, gak makai dirham. Kita makainya duit. Nah duit kita itu takwimnya tuh makai zakat emas. Maka dihitungnya dengan zakat emas yaitu 70 juta. Gak makai dirham. Ini beda cerita kalau kita tinggal di negara yang dinar ada, dirham ada. Dan di akhir haul barang dagangan yang kita punya itu sebelum itu belinya pakai dirham. Hitunglah pakai dirham. Dibeli pakai dinar, hitung pakai dinar. Begitu. Maksudnya begitu tuh Fif. Wa kana naqdin kuwima bihi fi akhiril hauli fa in balagat qimatuhu nisaban. Kalau niki nilainya sampai nisaban zakahu tuh Pak Yuan, kalau zakatu tak, kalau ada ta marbutoh titik-titiknya hapus, zakahu yang benar. Fa in balagat qimatuhu nisaban zakahu, kalau nilai barang dagangan yang dia beli pakai dinar dan dinarnya nyampe nisab atau pakai dirham-dirhamnya nyampe nisab, zakahu wajib dizakati, wa illa, tapi kalau enggak nyampe fala, maka enggak. Jadi pas nyampe 8 Syaban di mana kita wajib bayar zakat, dihitung barang dagangan kita kemarin belinya pakai apa? Kemarin belinya pakai dirham. Dirham berapa kita beli? Dirhamnya cuman kira-kira dirhamnya kemarin beli berapa? Dicek tuh. Pakai GoPay. Sekarang kan tukang dagang pada pakai GoPay. Transaksi terakhir 150 dirham. Oh, enggak nyampe wajib zakat. Wajib zakat 200 dirham. Kan gitu. Itu kalau orang yang punya umlahnya mata uang dinar dirham. Kalau kita kan rupiah. Rupiah kita nisabnya pakai emas, ikutin emas dah. Emas kita 85 gram, 85 gram itu 70-80 juta. Segitu nisabnya gitu. Wa in kana ra'sul mali naqdan, tadi kalau di akhir haul yang ada barang dagangan sudah nyampe 8 Syaban tahun di mana wajib zakat, begitu ada barang dagangan maka dilihat nih kemarin beli barang dagangan pakai dirham apa dinar. Kalau pakai dirham ikuti nisab dirham, kalau pakai dinar ikuti nisab dinar. Dan kita barang dagangan kita belinya pakai duit rupiah. Rupiah itu nisabnya pakai emas. Maka dihitung nilainya pakai emas. Tapi kalau yang ada, nih stok yang ada, nih duit, barangnya nggak ada kan udah kejual. Yang ada tuh stok duitnya. In kana ra'sul mali naqdan. Kalau ra'sul mal, maksudnya ra'sul mal itu bukan modal. Maksudnya tuh barang yang ada ketika akhir haul. Ini udah nyampe tanggal 8 Syaban, barang udah kejual. Yang ada tinggal hasilnya doang, duit, naqdan. Entah dinar atau dirham. Kalau kita rupiah gitu. Tapi naqdan yang di sini maksudnya dinar atau dirham, emas, perak. Ya itulah ya masalahnya ya. Kita kalau ngomongin di kitab naqdan tuh maksudnya bukan rupiah, itu emas perak gitu. Dari beberapa pertemuan sebelumnya kan kita singgung bahwa ya itu kan salah satu asharul ihtilal kan gitu. Sebab penjajahan. Kita dijajah akhirnya dinar dirham enggak ada. Wa in kana ra'sul mali naqdan. Kalau barang yang ada di akhir haul itu naqdan berupa uang, entah itu emas atau perak, walakinnahu dunan nisab, tapi dia kurang daripada nisab, quwima bin naqdi, maka ditakwim, diukur dengan naqd yang tadi, entah itu dinar atau dirham, gitu, ditakwim, dinaqd, apa maksudnya, dinilai. Berarti kalau kita rupiah, ya nilainya pakai rupiah. Rupiah itu nisabnya pakai emas. Kita hitung. Sampai gak nih? 70 juta apa 80 juta? Iya, stok gitu. Ternyata gak ada. Gitu. Jadi Rasulmal di sini nih artinya stok. Rasulmal itu stok yang ada di akhir haul. Kuwima bin naqdi aidun, maka dinilai dengan naqd yang tadi. Tadi akhirnya punya rupiah, punya dinar apa dirham. Dihitung gak pakai itu. Gitu. Hadza yantabiqu ala kalami syekh wa hadza yang ini yang cocok dengan perkataan Syekh Abi Syuja bimashturiyat bihi dengan sesuatu yang dia beli. Entah itu dirham, entah itu dinar. Kalau kita rupiah enggak ada nilai dirham, kita makainya rupiah gitu. Dan rupiah sudah paten begitu ya. Nah, ini bukan sudah paten. Kebanyakan ulama uang kertas yang enggak uang yang enggak pakai dinar, enggak pakai dirham, itu takwimnya tuh pakai nisab emas. Kenapa nisab emas? Pertama tadi sharing risknya, dororul musyarakahnya dapat. Si kalau pakai emas enggak memberatkan si kaya, juga tidak mendzalimi si miskin begitu. Kenapa? Karena nilai nisab emas kan lebih tinggi. Yaitu 85 gram bisa nyampe 70-80 juta. Kalau pakai nisab perak itu cuma 7-8 juta. 7-8 juta itu akhirnya berat buat si kayanya. Maksudnya berat buat yang punya duit. Karena 7-8 juta untuk punya setahun itu bukan orang kaya. 7-8 juta itu kita bisa hasilkan sebulan, dua bulan, atau tiga bulan. Orang kaya itu belum disebut begitu. Maksudnya nggak disebut orang kaya kalau cuma punya 7-8 juta setahun. Orang kaya itu setahun ya 70 juta. Dan kalau kita hitung nisab emas kan tahunan nih haul gitu ya. Nisab maksudnya zakat haul kan setahunan. Kalau kita pakai nisab emas, nisab perak yang mana itu cuma 653 gram dan nilainya cuma 7-8 juta. 7-8 juta itu enggak cukup untuk kebutuhan setahun gitu. Akhirnya zalim kepada si punya duit. Iya si miskin dapat zakat. Cuman ini jadi zalim nih kita. Dororul musyarakahnya tuh sharing risknya tuh enggak cakep gitu maksudnya. Maka jumhur ulama termasuk Dr. Wahab tuh makanya nih sob uang kita yang uang kita tuh kagak ada jaminan emas, enggak ada jaminan perak. Kita pakai nisab emas gitu. Mashturiyat bihi. Sawa'un kana thamanu malut tisamanu malit tijarah. Baik itu harga barang dagang sampai nisab amla atau tidak. Jadi maksudnya pokoknya apa namanya bimashturiyat bihi. Bimashturiyat itu dengan apa yang kita beli. Dengan stoknya ada barang dagangan, hitung tuh barang dagangan. Dulu belinya pakai dinar apa dirham, hitung pakai itu. Kalau kita beli apa, kalau kita stoknya ketika air haul adanya duit, itu tuh pakai nisab duit itu. Sawa'un, walaupun harga barang dagangannya nisaban atau tidak. Pokoknya dengan apa yang di akhir haul itu berarti nih, berarti gini. Kalau pakai pendapat ini ketika sudah sampai 8 Syaban kan mulai dagang 8 Syaban 1441 misalnya. Maka akhir haul kan 8 Syaban 1442. Berarti dalam pandangan Syekh Taqiyuddin Alis termasuk Imam Dimashqi dalam Rawdatut Thalibin berarti setelah 8 Syaban 1441 selesai sudah haul. Maka tanggal 9 Syaban mulai baru lagi tuh. Mulai haul baru. Wajib zakat ntar tanggal 9 Syaban lagi gitu. Karena akhir haulnya udah enggak dapat. Udah enggak kewajiban zakat. Maka mulai beristaknaf. Dia mulai baru lagi. Amma law kana ra'sul mali 'ardhan. Ah gitu. Sedangkan kalau stok yang ada 'ardhan berupa barang dagangan. Berupa barang bi an malaka malat tijarati bi ardin lil kinyah bi an malaka malat tijarati yang mana dia memiliki barang tersebut bi'arudin lil kinyah, dengan ditukar dengan barang dagangan, dengan barang yang dia punya. Artinya apa namanya, udah akhir haul, maksudnya udah mendekati akhir haul, kemudian dia tambahin stok barang dagangannya, tapi bukan make duit, tapi make ardin lil kunyah, dengan barang yang sejatinya lil kinyah. Lil kinyah itu buat barang pakai dia, mobil transport dia nih. Dia dagang dari tanggal 8 Syaban terus jalan, waduh, stok habis, enggak ada duit tuh. Banyak kebutuhan, akhirnya tambahinlah nih stok, make apa? Make barang ini, apa namanya, mobil yang dia pakai, ini mobil jualnya, buat nambahin lagi stok di warung, mobil dijual. Jadi itu barang dagangan itu di akhir haul. Au ghairihi, atau selain barang dagang, atau selain barang lilkinnya, fayuqawwamu bighalibi naqdil balad. Jadi maksudnya kan dia terus dagang nih, cuman modal terakhir yang mana itu mau mendekati haul, belinya enggak pakai dinar, enggak pakai dirham, enggak pakai duit, belinya pakai mobil, belinya pakai barang juga. Kan kalau yang tadi contoh pertama, belinya pakai duit, maka dihitung pakai duit nilainya. Yang kedua tadi contohnya, akhirnya stok akhir di akhir haul itu ya barang dagangan, maka di apa namanya, dinilai pakai kalau yang pertama contohnya stok akhir di akhir haul itu adalah barang yang dibeli entah pakai dinar atau dirham, maka dihitungnya sesuai dengan belinya pakai apa, pakai dinar apa pakai dirham. Yang kedua, stok di akhir haulnya itu duit. Iya, kalau duit tinggal hitung, gampang kan gitu. Kalau dia dinar ngikutin dinar, kalau dia dirham ngikutin dirham, kalau rupiah berarti dia ngikutin dinar, ngikutin emas. Nah, ini akhirnya di akhir haul yang ada tuh barang dagangan, tapi dulu belinya bukan pakai duit, belinya tuh pakai barang juga yang awalnya barang lilkinnya. Gitu. Barang yang buat itu buat kebutuhan pribadi. Kan tadi ya, dia jalan terus dagang sampai mendekati akhir haul, enggak ada lagi buat beli nih. Entah karena yang beli banyak hutang begitu ya, akhirnya dia enggak punya duit cash, yang ada cuman mobil. Dia minta telepon, "Koh, anterin lagi barang nih," begitu. "Bayar pake apa?" "Pake mobil gua nih." Nah, itu. Jadi mobil yang jadi inian pribadi dipakai bayar buat beli stok itu. Fayuqawwamu, maka takwimnya tuh nilainya pakai apa? Kan mobil bukan dinar, mobil bukan dirham, mobil bukan rupiah. Jadi dinilainya tuh, ngitungnya tuh pakai nilai nisab, untuk nyampe nisab pakai dinar, dirham apa pakai apa nih gitu. Fayuqawwamu bighalibi naqdil balad, maka dinilai bighalibi naqdil balad dengan naqd yang ghalib, dengan kebanyakan mata uang yang dipakai oleh kebanyakan al-balad, negeri tersebut. Paham ya Fif ya, maksudnya gini ya. Minad dirham, baik itu dirham atau dinar. Kalau kita rupiah dan rupiah ngikutin emas, maka nilainya pakai emas. Fa in balagha nisfan balagha bihi nisaban. Kalau dengan itu artinya ditakwim dengan apa namanya, umlah mata uang kebanyakan orang tersebut itu nyampe nisab zakahu, maka dia wajib zakat. Wa illa fala, dan kalau enggak ya enggak. Fa in kana yablug bi ghairi nisabun, walaupun kalau diukur make ghairihi, selain kalau kita rupiah gitu ya, dan rupiah kita make emas, walaupun kalau dinilai yang make perak, balagha nisaban, nyampe nisab, tapi kan enggak, orang sini nisab emas tuh enggak make perak, nisab duit tuh enggak make perak, nisab mata uang di sini tuh make emas, walaupun kalau kita hitung make nisab perak dapat nih, tapi enggak. Karena nisab perak itu bukan umum, enggak ghalib di kebanyakan ulama kita. Ulama kita bilang rupiah itu pakai emas gitu. Paham enggak, Fif? Jadi ini kalau enggak nyampe nisab enggak wajib, walaupun kalau pakai nisab yang lain, nisab perak itu nyampe enggak. Tapi karena perak itu enggak banyak dipakai begitu, maka enggak gitu. Yang kita pakai itu yang kebanyakan. Nah, kebanyakan dipakai. Itu Fif, agak ribet ya, berarti ada 3 contohnya. Di akhir haul stoknya tuh entah itu barang yang dibeli pakai dinar dirham, hitung tuh pakai dinar apa pakai dirham, dengan apa yang dia dibeli. Yang kedua, contoh apa namanya, akhir haul yang ada tuh duit. Nah, tinggal hitung, kalau duit gampang. Yang ketiga, di akhir haul adanya barang, tapi barang itu dibeli kemarin bukan make duit, tapi makainya make barang tuker, barang-barang yang dia punya, barang pemakaian gitu. Itu maksudnya. Walau kana fil baladi naqdani. Nah, ini bukan kita nih. Karena di Indonesia matoang cuma 1 rupiah. Walau kana fil baladi naqdani, kalau dalam satu negeri ada dua naqd, dua mata uang yang berjalan, dinar ada, dirham ada, begitu. Mutasawiyan yang sama, sama-sama jalan begitu. Sama-sama jalan. Fa in emas perak di sini emang enggak jadi barang, enggak jadi nilai, enggak ada di sini. Coba ente ke warung Fit, beli kiki, make dinar, make dirham, diterima apa enggak? Kan enggak. Emas perak, dinar, dirham sekarang tuh jadi komoditi, jadi barang dagangan gitu. Jadi bukan mata uang. Ya kita sih pengen punya dinar, punya dirham sebagai mata uang, kan cuman syarat mata uang tuh setidaknya 3. Pertama, qabul ijtimai. Ini penting nih, catat nih. Syarat sesuatu itu bisa jadi mata uang, pertama qabul ijtimai, dia diterima dari sisi sosial. Artinya seluruh masyarakat nerima itu sebagai mata uang. Masyarakat kita belum siap sama dinar sama dirham. Enggak, kayaknya jauh tuh. Bakal lama kita perjuangin tuh dinar dirham jadi lama bakalnya. Itu yang pertama, qabul ijtimai. Penerimaan dari sisi sosial. Yang kedua, qabul iqtisadi. Secara ekonomi nih barang tersebut punya nilai yang bisa, artinya ngukur harganya pakai Bitcoin misalnya. Kan enggak ada. Bitcoin ya mata uang di dunia sono gitu. Untuk kita dia enggak punya nilai ekonomi karena enggak pernah ada harga sesuatu yang dinilainya pakai Bitcoin. Kan ya cuman dia doang kan di sono. Yang ketiga qabul siyasi gitu. Iya bukan alat tukar, qabul siyasi. Qabul siyasi itu secara politik. Secara politik maksudnya takrir sultan, pemimpin, sistem kenegaraan. Dan ada beberapa alat mata uang itu tidak mempengaruhi nilai mata uang rupiah kita. Berarti secara politik dia tidak mata, dia bukan alat tukar. Karena ada tidak adanya dia tidak mempengaruhi status mata uang kita yang sekarang begitu. Ya begitu, makanya itu 3 tuh, qabul ijtimai, sosial, qabul iqtisadi, ekonomi, qabul siyasi. Sisi politiknya gitu. Sisi politik maksudnya punya kekuatan hukum di negara tersebut. Dan kita enggak tuh Bitcoin enggak, dinar dirham belum nyampe itu. Dinar dirham punya kekuatan ekonomi tapi dia belum punya qabul ijtimai gitu. Ya itu tadi penjajahan gara-gara emang apalagi. Walau malaka gimana tadi? Walau kana fil baladi naqdani mutasawiyani, kalau dalam satu negeri ada dua mata uang yang berjalan bareng bisa. Fa in balagha bi ahadihima, kalau tadi kan kalau fuqawim bi ghalib, maka nilai dengan mata uang yang kebanyakan orang pakai. Nah, sekarang justru orang pakai dua-duanya. Dirhamnya make, dinar yang make. Kita punya barang dagangan nih, Fib. Di akhir haul udah wajib zakat. Ini ngitungnya make dinar apa dirham? Fa in balagha bi ahadihima. Kalau make salah satunya, katakanlah make perak, balak nyampe nisab ku wima bihi. Hitung make nisab. Hitung make dirham gitu. Make dirham. Wa in balagha bihima, tapi kalau nyampe dengan kedua-duanya, dua-duanya nyampe begitu. Artinya kalau dihitung pakai dirham, ya nilainya udah banyak banget. Pakai dinar, ya udah nyampe juga. Emang banyak barang dagangannya begitu. Fasuhihu, maka pendapat yang sahih, annal malik yutakhayyar. Annal malik yatakhayyar. Dia pilih sendiri mau pakai dinar apa dirham. Fayuqawwamu bimasha'a. Maka barang dagangnya itu dinilai bimasha'a minhuma, dengan sesuatu yang dia pengen. Entah pengen pakai dinar, pakai dirham. Gitu. Wa ghairihi minal urud. Dan juga kok ke situ enggak nyampe sebelum saya bima syaa minhuma gitu. Jadi nilai mata uang yang berjalan dua, dinar dirham. Barang dagangan kita di khair haul kalau make dinar enggak nyampe ini sob. Tapi kalau make dirham nyampe. Make dirham gitu. Make dirham. Tapi kalau dua-duanya nyampe, dinar yang make, dinar dirhamnya nyampe, ya maka ambillah terserah mau make yang mana gitu. Dan kita enggak ada gitu. Kita cuma pakai rupiah gitu. Wah. Wakila Tapi dikatakan juga qila pendapat, qila pendapat yang tidak dikuatkan, yura'a al-aghbab lil masakin, diperhatikan sisi nilai yang lebih manfaat. Kalau sisi lebih manfaat tentu pakai dirham karena lebih murah. Lebih murah berarti kan zakatnya lebih banyak. Kalau lebih banyak kan miskinnya dapat banyakkan begitu kan. Yura'a al-aghbab lil masakin wa naqdu, yang baru nih dilihat ngomong nakat, mestinya ngomongnya di awal tuh nakat. Nakat yang dimaksud huwa al-madrub minadz dzahabi wal fiddah, itu mata uang alat tukar yang di al-madrub yang dicetak atau diresmikan minadz dzahab daripada emas wal fiddati dan perak. Walau malaka malat tijarati binaqdin wa ghairihi minal urud, gitu. Kalau dia memiliki barang dagangan binaqdin, dulu belinya make nakat. Make, jadi ada yang make apa namanya nakat wa ghairihi, dan juga make selain nakat, make emas perak, tapi ada yang make duit, tapi ada juga yang make barang minal urud daripada barang. Jadi contoh kita ulang lagi deh. Contoh pertama di akhir haul nih, masih ngomongin akhir haul. Di akhir haul barang dagangannya itu dibeli make di duit. Duitnya itu dirham atau dinar. Kalau kita make rupiah aja lah ya. Di akhir haul barang dagangan tuh dibeli make duit dulu sebelum akhir haul ini, sampai masih ada barang dagang sebelumnya dibeli make duit. Maka dihitung make duit dia itu nilainya apakah nyampe nisab. Yang kedua, kalau di akhir haul barang dagangnya sisa duit ya hasil jual belinya, maka tinggal hitung aja duitnya nyampe penisab. Yang ketiga, kalau tadi apa yang ketiga? Nah, yang ketiga akhir haul barang dagangannya dibeli enggak make duit tapi make barang kepemilikan dia, make mobil. Nah, gitu. Maka dihitung make ya rupiah lagi karena alat tukar kita yang ini rupiah. Nah, yang keempat nih. Yang keempat, kalau di akhir haul barang dagangan yang ada stok yang tertinggal itu yang di akhir haul itu binaqdin wa ghairihi minal urud, ada yang dibeli make nakat, ada yang dibeli make apa namanya make duit, tapi juga ada yang dibeli make barang-barang punya kita, mobil gitu. Binaqdin wa ghairihi minal urud fa maqabalad darahim, maka di ini dihitungnya gini. Fa maqabalad darahim quwima biha. Maka yang dulu dibelinya make dirham dihitung make dirham. Wa maqabalal urudha, dan yang dulu dibelinya make urud, make barang kepemilikan kita, quwima biha, maka dinilainya juga make barang itu. Make barang itu ya kalau make barang berarti kan dinilainya make duit setempat. Duit setempat kita rupiah. Begitu. Kalau kita sih gampang dua-duanya rupiah kan gitu. Karena mata uang kita cuma atur rupiah begitu. Ini paham ya Bib ya? Wa maqabalal urud begitu. Yang dulu belinya make. Jadi ada dua tuh. Barang dagangan kita nih stoknya banyak, tapi ini sebagian ini yang gudang ini dibeli dulu pakai duit. Yang gudang ini dulu dibeli pakai mobil. Dulu akhir tahun duit cash nggak ada karena orang pada banyak ngutang, aneh belinya pakai mobil. Nah, maka dihitung dua-duanya sesuai dengan apa yang dulu dibeli gitu. Dengan apa yang dulu dibeli, bi maqabalal urud quwima. Wa maqabalal urud quwima binaqdin, dan apa yang dulu diganti make barang barang kepemilikan quwim, dinilainya make naqd, make binaqdil balad, dengan make uang setempat begitu. Ya, sumber belinya begitu. Sumber belinya disatuin ntar, Fim. Yang ini kalau kita gampang karena kita make rupiah. Ini dulu gue beli make duit gue dulu nilainya 750 juta. Nah, ini gue beli make mobil nih. Mobil waktu itu nilai mobil gue tuh 70 juta. 70 tambah 70 juta. Jadi ini 140 juta. Begitu. Iya, betul. Kalau belinya make dinar. Gitu. Kalau belinya make dinar bisa berubah. Kalau dikonversi ke rupiah, karena harga dinar bisa berubah, betul. Maka yang dihitung nilai akhir haulnya Pak Iwan gitu. Jadi nggak dihitung dulu pakai dinar, tapi di akhir haul kan jadi standar. Di akhir haul dulu belinya pakai apa nih? Pakai dinar. Wow, keren nih beli pakai dinar. Berapa dulu beli pakai dinar? Mulai pakai dinarnya 30 dinar. 30 dinar berarti nyampe ini soal. Begitu. Belinya pakai berapa dinar? Pakai berapa dinar dulu modal nih akhir sebelum akhir haul ini belinya pakai dinar harga 15 dinar. 15 dinar kan enggak. Nah, jadi kalau udah dinar enggak usah dikonversi. Maksudnya nilainya enggak usah dikonversi ke rupiah lagi karena dinar itu sudah naqd yang tax syariah udah ada di situ bahwa nisabnya itu 20 dinar gitu. Kemudian mana lagi? Kok hilang nih Fib? Walau lam ya'lam mashtaro. Nah, kalau dia enggak tahu mashtarohu bihi dengan barang dagangan dia dulu belinya pakai apa, kuwi ma binaqdil balad. Maka dihitungnya sesuai dengan mata uang setempat, mata uang negeri tersebut. Qala Ar-Ruyani, itulah yang dikatakan oleh Imam Ar-Ruyani fil Bahr dalam kitab Al-Bahr. Lupa mulu dengan cek Al-Bahr. Jadi kalau disebut Sahibul Bahr ya Imam Ar-Ruyani kan begitu. Hadza ma yata'allaq bi akhiril hauli, inilah yang di lah udah jam 6 baru hadza ma yata'allaqu bi akhiril hauli, inilah yang berkaitan dengan akhir haul. Amma ibtida'ul hauli, sedangkan haul permulaan haul, fayunzur, maka dilihat. Artinya kalau tadi akhir haul ngitungnya pakai apa, sekarang awal haul mulai haulnya bagaimana, nah gitu ya. Fayunzur fi rasil mali, maka dilihat dengan stok yang ada di tokonya, di kiosnya. In kana naqdan, kalau itu naqd. Kalau ini lumayan panjang nih, kita ini sampai besok aja ya. Lumayan panjang nih karena ada far'unya juga. In kana naqdan, kalau itu naqdan, kalau itu berupa uang gitu. Wa huwa nisabun, dan dia nyampe nisab. Bi anishtara bi mi'ati dirhamin. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjut esok hari lah, udah jam 6. Insyaallah kita lanjut di pertemuan besok hari, hari Kamis. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan juga kesempatan untuk bisa selalu mempelajari ilmu-ilmu agamanya melalui lisan para ulama dan juga tulisan para ulamanya. Mudah-mudahan kita diberi kefahaman yang luas dan juga pemahaman yang lurus. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan dan mohon untuk dikoreksi, baik dari bacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan koreksinya bisa melalui kolom komentar atau juga bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.